Memang cinta itu tidak mudah. Sekarang atau tidak, GAC. Untuk bilang cinta padamu, ku berlatih seharian. So 1, 2, 3, 4, you ready troops? Sing it, hey. Habiskan waktu lihat diriku di kaca. Jadi mudah, sampai kapanpun kau tunggu takkan menjadi mudah. So rather than you waste your time and doing nothing, you better try because I'ma try right now. Cinta ku katakan cinta. Kan ku coba, ku pasti bisa. Cinta itu tidak mudah. No, no, no, no, no, no. Sekarang.